الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah sahabat dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kita masih membahas bagaimana perjalanan hidup Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita telah jelaskan beberapa gelar yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antara gelar beliau, ya, beliau disebut sebagai As-Siddiq, yakni yang membenarkan Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian juga As-Sahib, yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Al-Atqa dan juga Al-Awwah. Dan kita juga telah sebutkan bahwa beliau adalah sosok yang paling dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ini ketika dalam hadis Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang man ahabban nas ilaika ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai wahai Rasulullah, maka beliau menjawab Aisyah. Kemudian minar rijal, dari kalangan laki-laki, qala abuha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bapaknya, yakni bapaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian juga telah kita sebutkan bahwa beliau radhiyallahu taala anhu telah mengorbankan jiwa dan hartanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam, ya, dalam perang Tabuk, orang-orang meninggalkan Nabi alaihi salatu wasallam, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tetap bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mendampingi Rasul alaihi salatu wasallam dari serangan musuh-musuhnya. Maaf Bapak. Masuk ke siaran, Pak. Lagi siaran, ya. Baik. Kemudian kita sudah sebutkan juga bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak ada yang mengalahkan beliau dalam sedekahnya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain untuk bersedekah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengira bahwa beliau akan mengalahkan Abu Bakar dengan menyerahkan separuh dari hartanya. Namun ternyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyerahkan seluruh hartanya. Kemudian ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Demikian besar pengorbanan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Islam dan juga kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada banyak ayat yang turun berkenaan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebagiannya telah kita bacakan, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40 yang menceritakan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam gua bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Iz akhrajahu alladziina kafaru tsaniyatsnaini iz huma fil ghar." إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Jika kalian tidak memberikan pertolongan kepada Muhammad, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepadanya, yaitu ketika orang-orang kafir, yakni kaum musyrikin Makkah, mengeluarkan beliau dari negerinya. Sedang dia adalah salah satu dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, ya, dia mengatakan kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Ini ayat yang pertama yang turun berkenaan dengan Abu Bakar. Jadi li sahibihi, ketika dia berkata kepada temannya, maksudnya adalah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ayat yang kedua, ini juga telah kita sebutkan kemarin tentang bagaimana salah satu julukan terhadap Abu Bakar Siddiq adalah Al-Atqa. Jadi rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat terakhir surat Al-Lail ini berkenaan dengan Abu Bakar bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menukilkan ucapan sebagian ulama yang mengatakan bahwa mereka sepakat kalau yang disebutkan di dalam ayat ini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana sifatnya Abu Bakar Siddiq? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu bi nikmatin min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling bertakwa itu dari neraka. Apa sifatnya? Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka, yang dia menafkahkan harta dari jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkannya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dia balas. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu memberikan bantuan kepada orang, ya, menafkahkan hartanya di jalan Allah itu bukan karena membalas kebaikan orang, tapi sebagai bentuk, ya, upaya beliau untuk mensucikan diri beliau. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, dan dia tidaklah dia menafkahkan hartanya tersebut kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ini tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharap pujian manusia. Ya, jadi amalan itu yang diperlukan dari suatu amalan itu adalah keikhlasan. Dengan inilah seseorang itu mendapatkan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dari banyaknya harta yang dia sedekahkan di jalan Allah, yang dia nafkahkan di jalan Allah, tapi yang dibutuhkan, ya, lebih daripada itu adalah keikhlasan. Ya, apalagi kalau dia sudah ikhlas ditambah banyak harta yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka lebih utama lagi. Ya. Wala saufa yardha, dan kelak dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini berbicara tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ayat yang ketiga, ini yang berbicara juga tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-181 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu fakir, kami inilah orang-orang yang kaya. Yang dimaksud dengan orang yang mengucapkan ini adalah orang-orang Yahudi. Ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqridillaha qardan hasana," siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Mereka mengatakan, "Ya Allah, fakir. Ya, butuh pinjaman. Butuh ada orang yang menghutangi. Maka kami enggak pernah berhutang. Nahnu aghnia, kami orang kaya." Maka dia mengatakan ini di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu fakir dan kamilah orang-orang yang kaya. Maka marahlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika melihat Allah dilecehkan. Dipukul orang tersebut oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena marahnya beliau, orang tersebutlah melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harusnya ada pada diri kita. Kita itu marah bukan karena figur atau sosok kita yang dicela, ya, atau sosok kita yang direndahkan. Tapi kalau yang direndahkan itu agama Allah, ayat-ayatnya Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita marah. Abu Bakar Siddiq marah karena Allah Subhanahu wa taala dilecehkan. Ya, ini sikap seorang muslim. Maka aneh kalau ada orang yang mengatakan, "Wah, orang Islam itu, ya, emosional. Ketika Allah diejek-ejek, ya, langsung marah katanya. Ya, padahal Allah tuh enggak perlu dibela kata mereka. Enggak. Kita membela agama Allah agar kita mendapatkan pembelaan dari Allah. Ya, apabila kalian membela, menolong agama Allah, ya, intansurullah yansurkum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian. Agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, makanya kita harus membela agama Allah. Ini yang kita dapati dari para sahabat. Mereka marah ketika agama Allah itu dilecehkan. Maka kemudian orang Yahudi ini pun mengadukan perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, lihatlah, ya, sahabatmu telah mendzalimi kami. Telah mendzalimi kami. Kemudian dipanggillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kisah ini bisa kita dapati dalam tafsir Al-Kathir. Al-Imam Al-Kathir menukilkan dari Al-Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian dipanggillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau memukul orang ini? Mengapa engkau memukul orang Yahudi ini? Ya. Maka kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia mengatakan bahwa Allah itu fakir dan mereka adalah orang-orang yang kaya. Innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Ini terlintas dari lisan-lisan mereka, wahai Rasulullah. Maka kemudian orang Yahudi ini berdusta. Ya, ini sifatnya orang Yahudi. Mereka seringkali berdusta. Mudah sekali bagi mereka untuk berdusta. Tidak, wahai Muhammad, kami tidak pernah mengatakan hal yang demikian. Abu Bakar berdusta. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu fakir, kami ini adalah orang-orang yang kaya. Ya, langsung dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini turun untuk membela Abu Bakar. Bahwa benar apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau tidak berdusta, orang Yahudi tersebutlah yang telah berdusta. Nah, dari sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, memberikan satu pelajaran bagi kita. Selama kita berada di atas kebenaran, yakinlah bahwa Allah akan membela kita. Ya. Selama kita konsisten di atas kebenaran, Allah pasti akan memberikan pertolongan dan pembelaan kepada kita. Abu Bakar berada di atas al-haq. Maka ketika Yahudi tadi berusaha memfitnah Abu Bakar As-Siddiq, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang membela kejujuran beliau. Baik. Ini ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat yang turun, ya, tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-22. Ya, ini juga berkenaan dengan Abu Bakar. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ya'tali ulul fadli minkum was'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kalib kerabat mereka, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan memiliki sikap lapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Tidakkah mereka menginginkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni? Tidakkah kalian menginginkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kalian? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, masih ingat kita kisahnya Hadits Ifat. Jadi peristiwa ketika Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah melakukan perbuatan serong, ya, dengan seorang sahabat yang bernama siapa? Sofwan bin Al-Mu'attal. Jadi ceritanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu, ya, mengiringi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Kemudian, ya, beliau pergi untuk menunaikan hajatnya. Ya. Kemudian ternyata ketika kembali, ya, orang-orang ternyata atau pasukannya Rasulullah SAW telah pergi. Nah, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha sangat ringan badannya, sehingga ada atau tidak ada orang yang menunggangi ontanya. Jadi onta kan dalam di atasnya itu ada apa namanya? Sekedup itu apa namanya? Apa bahasa lainnya? Ya, ada tempat yang tertutup di atas onta. Jadi perempuan itu naik, dia dalam keadaan tertutup. Nah, ini ada atau enggak ada Aisyah itu orang yang menarik ontanya itu enggak paham, enggak beda, enggak ada bedanya. Karena memang ringan badannya. Maka ketika itu pasukan telah berangkat, Aisyah kembali ke tempat dalam keadaan pasukan sudah tidak ada lagi. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tertidur, kemudian ada Safwan bin Mu'attal yang bertugas untuk menyapu. Ya, dari belakang bertemu dengan Aisyah, kemudian mempersilahkan Aisyah untuk naik ke atas ontanya tanpa berbicara sedikit pun, lalu dibawa pulang. Barulah kemudian kaum munafikin yang dipimpin oleh Abdullah ibn Salul menebarkan fitnah bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha telah berselingkuh dengan Safwan ibn Mu'attal. Kemudian tersebarlah, ya, tersebarlah berita tersebut. Tersebarlah berita tersebut. Nah, di antara sebagian para sahabat ada yang terpengaruh ikut menyebarkan berita tersebut. Di antaranya malah dari kalangan karib kerabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yaitu Mistah ibnu Usasah. Mistah ibnu Usasah radhiyallahu anhu ikut menyebarkan berita tersebut. Sehingga kemudian dia termasuk orang yang dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal dahulu, ya, sebelum tersebarnya berita tersebut, Mistah ini kehidupannya disubsidi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena dia hidupnya sangat miskin, maka penghidupannya itu dinafkahi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka marahlah Abu Bakar Siddiq. Ternyata apa? Orang yang selama ini telah diberikan sedekah, ya, ternyata apa? Malah ikut menyebarkan berita yang tidak benar terhadap putri beliau. Wajar, ya, merasa disakiti. Selama ini sudah ditolong, selama ini sudah dibantu, namun ternyata apa? Ia ikut menyebarkan berita bohong atas diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq pun bersumpah untuk tidak memberikan nafkah lagi kepada Mistah tadi. Kepada Mistah berhenti. Ya, maka kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena Mistah ini akhirnya bertobat dan dia pun telah dihukum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atas perbuatannya tersebut. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah." Ya, janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada karib kerabatnya yang miskin dan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksud ulil fadl, orang yang memiliki kelapangan itu, ya, memiliki kelebihan harta dan kelapangan, ini adalah Abu Bakar. Sedangkan ulil qurba wal masakin wal muhajirin, ini adalah Mistah dan keluarganya. Maka ditegur Abu Bakar, jangan kalian sampai bersumpah untuk tidak memberikan bantuan lagi kepada mereka. Wal ya'fu wal yasfahu, maka hendaknya dia memaafkan dan berlapang dada atas kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kalian menginginkan mencintai Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kata Abu Bakar, ya, tentu aku menginginkan agar Allah mengampuni aku. Maka kemudian kembalilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk memberikan nafkah kepada Mistah dan keluarganya. Inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa ayat yang turun berkenaan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang berkenaan dengan perikehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan ini adalah inti dari pembahasan kita di malam hari ini, yaitu isyarat tentang pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Sebagian orang mempertanyakan keabsahan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Rasul yang pertama, sebagai khalifah ya, yang pertama mereka menganggap bahwa Ali yang berhak untuk dipilih menjadi khalifah. Maka apabila kita meneliti hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan tampak sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengisyaratkan bahwa yang menggantikan diri beliau, artinya yang menjadi pemimpin kaum muslimin ya, bukan menggantikan sebagai rasul, karena la nabiyya ba'di, kata Nabi. Tidak ada nabi lagi setelahku, tidak ada rasul lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah berhenti an-nubuwah. Ya. Maksudnya di sini menggantikan Nabi, yakni menggantikan beliau sebagai pemimpin kaum muslimin. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq telah diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti beliau. Yang kalau kita memahami betul dalil-dalil ini, maka akan terbantahlah ucapan sebagian orang yang menolak keabsahan kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Biasanya orang-orang Syiah itu sangat benci kepada Abu Bakar. Mereka mengatakan bahwa Abu Bakar ini telah mencuri kekhilafahan dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh karena itu marilah kita simak dalil-dalil yang sekian banyak yang menunjukkan bahwa Abu Bakar ini sudah dipersiapkan betul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti beliau untuk memimpin kaum muslimin. Hadis yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang menunjukkan isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah pengganti beliau sepeninggal beliau. Ya, dalam Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu. Kata Abu Musa, "Marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashtadda maraduhu." Ini di akhir usianya Nabi alaihi salatu wasallam, beliau itu sakit parah. Kemudian makin bertambah ya sakit beliau. Faqala muru Abu Bakrin falyusalli binnas. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidak mampu lagi untuk mengimami salat, beliau mengatakan muru Abu Bakrin falyusalli binnas. Perintahkanlah Abu Bakar untuk memimpin salat bersama manusia. Faqalat Aisyah tu, maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq." Ya. Wahai Rasulullah, ya, sesungguhnya Abu Bakar itu adalah seorang laki-laki yang raqiq, yang hatinya itu sangat perasa. Ya, sensitif. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh para ulama, beliau itu mudah menangis. Beliau itu mudah menangis. Mata yakumu maqamat. Ya. La yastati an yusalliya binnas. Bagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana dia menduduki kedudukanmu dalam memimpin salat? Ya, tidak bisa beliau salat bersama manusia. Nanti kalau salat nangis. Ya. Faqala muri Abu Bakr fa yusalli binnas fa inna kunna sawahibu Yusuf. Maka Nabi alaihi salatu wasalam dikatakan seperti itu oleh Aisyah radhiyallahu anha, tetap saja beliau bersikeras agar Abu Bakar As-Siddiq ya menjadi imam pengganti beliau untuk memimpin salat. Muri Abu Bakar, ya. Perintahkanlah Abu Bakar fal yusalli binnas, agar dia memimpin manusia untuk melaksanakan salat. Bahkan kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna kunna sawahibu Yusuf. Kalian ini seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya. Ini suka menentang. Qala fa shalla bihim Abu Bakar hayata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, maka Abu Bakar pun memimpin manusia untuk menegakkan salat. Beliau menjadi imam manusia untuk melaksanakan salat berjamaah. Ini dalil yang pertama, menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam sebelum beliau wafat sudah menjadikan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami salat, ya, sebagai imam ya sepeninggal beliau. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, selain memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin manusia melaksanakan salat berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah berwasiat ya, agar ya para sahabat atau orang-orang setelah beliau wafat itu meneladani atau menjadikan sosok Abu Bakar dan Umar sebagai teladan. Jadi ini dalil, nanti juga Umar kita akan bawakan ini dalilnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Al-Imam Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud dan beberapa sahabat lainnya. Jadi banyak sekali sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Bukti nyata bahwa yang mendengarnya bukan satu orang saja. Nabi mengatakannya di hadapan umum sehingga para sahabat banyak sekali yang mendengarnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqtadu bil ladaini mim ba'di Abi Bakar wa Umar." Ya. Teladanilah dua orang setelahku. Artinya pasca aku meninggal dunia, ya, jadikanlah teladan kalian dua orang ini. Siapa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Abi Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Ya, menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah teladan setelah beliau meninggal. Kemudian nanti setelah Abu Bakar meninggal, siapa yang jadi teladan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa memang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah diasyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin setelah beliau. Ya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin kaum muslimin, beliau telah ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin jamaah haji. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah, ya, maka beliau alaihi salatu wasallam tidak langsung menunaikan ibadah haji. Kenapa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Karena ketika itu walaupun kota Makkah sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, belum ada larangan bagi kaum musyrikin untuk melakukan ibadah haji jahiliyah. Maka Nabi enggak bisa haji. Ya, karena beliau ini akan diikuti. Oleh karena itu beliau mengirim Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terlebih dahulu memimpin 300 orang sahabat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ketika itulah walaupun ketika itu masih bercampur dengan kaum musyrikin, ketika itu Abu Bakar ya yang didampingi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengumumkan kepada manusia bahwa mereka punya waktu 4 bulan untuk masuk Islam. Enggak ada lagi syirik-syirikan. Ya, enggak boleh lagi ada kaum musyrikin. Dan tidak boleh lagi orang musyrik datang ke Makkah untuk melakukan ibadah haji. Ya, jadi Abu Bakar itu yang mengumumkan. Sebagai apa? Persiapan, karena tahun depan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berhaji bersama manusia. Selesai kalian, enggak ada lagi. Ini adalah haji kalian yang terakhir. Kalau mau haji lagi masuk Islam. Ya. Nah, siapa yang diperintah oleh Nabi untuk mengumumkan ini? Siapa yang memimpin kaum muslimin, 300 kaum muslimin untuk berhaji sebelum hajinya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau tidak memerintahkan yang selain Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq yang diperintahkan oleh Rasul menjadi wakilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada khalayak ramai. Enggak boleh lagi tawaf dalam keadaan telanjang, enggak boleh lagi ada kesyirikan di kota Makkah, selesai masalah. Ya, tahun depan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji, itu semuanya sudah dalam keadaan muslim. Nabi hanya haji satu kali. Ya, Nabi hanya berhaji satu kali, hajjatul wada, haji perpisahan. Inilah yang disebutkan, alasan yang disebutkan oleh para ulama mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung berhaji. Karena kan asal ibadah itu harus dilakukan dengan segera, ya. Harus dilakukan dengan segera. Orang tahu kewajiban sholat, maka harus langsung dia laksanakan sholat. Jangan ditunda-tunda. Ya, demikian juga orang, kalau dia sudah punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, langsung dia tunaikan ibadah haji. Tapi mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menunda ibadah haji? Karena enggak mungkin ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam berhaji dalam keadaan kaum musyrikin masih melakukan ritual jahiliyah mereka. Maka Abu Bakarlah yang pertama kali dikirim, terakhir di masa itu. Kemudian di masa Nabi sudah tidak ada lagi praktek-praktek jahiliyah, praktek-praktek kesyirikan dalam ibadah haji. Baik. Kemudian dalil yang selanjutnya, ya, yang menunjukkan bahwa Abu Bakar telah dipersiapkan menjadi pengganti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memerintahkan orang, ya, sepeninggal beliau untuk mendatangi Abu Bakar, meminta fatwa kepada Abu Bakar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Atatim ra'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'amaraha an tarji'a ilaihi." Suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, setelah berbicara dengan Nabi, Nabi memerintahkan dia nanti untuk kembali lagi. Ya. Qalat ara'aita in ji'tu wa lam ajidka. Ya. Bagaimana pendapatmu wahai Nabi? Kalau nanti ternyata setelah saya kembali, saya tidak mendapati dirimu. Ka'annaha taqul al-maut. Seakan-akan wanita ini mengatakan, wahai Nabi, kalau engkau sudah meninggal dunia, ya, aku tidak lagi menemuimu, kamu telah meninggal dunia, siapa yang aku temui? Siapa yang aku jadikan rujukan? Siapa yang aku tanya? Maka dengarkanlah jawaban dari Nabi alaihi salatu wasalam kepada wanita tersebut, qala in lam tajidini fa'uti Abu Bakar. Jika engkau, ya, tidak lagi menemuiku, maka temuilah Abu Bakar. Datangilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi enggak memerintahkan untuk bertanya kepada yang lain. Tapi apa? Datangilah Abu Bakar. Menunjukkan bahwa ketika beliau sudah tidak ada, siapa yang jadi rujukan kalian? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan bahwa Allah dan kaum mukminin ini tidak ridha melainkan hanya kepada figurnya Abu Bakar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada beliau, ya, ud'i li Abu Bakar, abaki wa akhaki. Wahai Aisyah, panggillah untukku Abu Bakar, bapakmu dan saudaramu. Hatta aktuba kitaban fa inni akhafu ayyatamanna mutamannin. Panggil Abu Bakar wahai Aisyah, bapakmu dan saudaramu, sampai aku menuliskan sebuah wasiat untuknya, karena aku khawatir orang-orang akan menginginkan kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu qa'il ana aula. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ada orang yang mengatakan saya lebih berhak atas kepemimpinan tersebut. Nabi enggak mau. Nabi maunya itu Abu Bakar. Ya, makanya beliau memanggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, jangan sampai ada orang yang mengaku-ngaku kepemimpinan pasca ya wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fayaballahu wal mu'minun illa Abu Bakar." Allah dan orang-orang yang beriman tidak ridho kecuali hanya kepada Abu Bakar. Artinya yang diridhoi sebagai pemimpin mereka pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Maka hadis-hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, menunjukkan kepada kita dengan sangat jelas, dengan sangat jelas bahwa Abu Bakar As-Siddiq lah yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin pasca wafatnya beliau. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah nas dari Nabi. Jadi bukan sekedar isyarat saja, tapi nas dari Nabi alaihi salatu wasallam, artinya dalil yang secara tegas menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Ya. Jadi jangan sampai kita kemudian ya terkena syubhat orang-orang Syiah. Ya, ini dalil sangat jelas. Ya, dalil sangat jelas. Bahkan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seseorang yang telah diwasiati atau diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin pasca beliau, ini sudah tampak pada detik-detik wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Segera setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuan bahwa beliaulah orang yang akan menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan bagaimana peristiwa wafatnya Rasulullah SAW dan peran Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW wafat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa 'alal minbar. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Nah, gimana Nabi duduk di atas mimbar? Karena mimbarnya bukan mimbar seperti kita. Nabi alaihi salatu wasallam itu memiliki mimbar yang dia berupa anak tangga. 1, 2, 3. Pada tingkatan yang ketiga itu bisa diduduki. Ya, jadi bukan seperti kita, mimbar seperti ini, bukan. Tapi mimbarnya berupa anak tangga, sehingga Nabi bisa duduk di sana. Jadi jangan dikira Nabi duduk di atas mimbar, naik ke atas mimbar Nabi. Enggak. Ya, mimbar Nabi itu anak tangga. Jalasa ala mimbar. Beliau alaihi salatu wasalam duduk di atas mimbar. Faqala abdun khayyarahu Allahu baina an yu'tiyahu zahratad dunya wa baina ma indahu fahtara ma indah. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan ada seorang hamba yang telah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba yang telah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia menginginkan zahratud dunya, zahratad dunya, bunga-bunga yang indah dari kehidupan dunia, wa baina ma indahu, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat semuanya enggak ada yang berpikir bahwa Nabi itu sedang berbicara tentang diri beliau. Yang mereka pikirkan Nabi ini sedang berbicara tentang salah satu dari hamba-hamba Allah, bukan tentang diri beliau. Ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah mau mendapatkan bunga-bunga keindahan dunia atau apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Fabaka Abu Bakar. Maka Abu Bakar Siddiq langsung menangis. Karena beliau sangat paham dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah diri beliau sendiri. Fabaka Abu Bakrin. Fabaka faqala fadainaka bi abaina wa ummahatina ya Rasulullah. Ya. Kata beliau sambil menangis, ya. Bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami sebagai tebusan bagimu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyaru wa kana Abu Bakar a'lamana bihi. Maka barulah tahu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam lah yang telah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengetahuinya adalah Abu Bakar. Dan yang mengetahuinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika mendengar, ya, melihat Abu Bakar menangis kemudian mengucapkan hal tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna amanan nas alayya fi malihi wa suhbatihi Abu Bakar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan harta dan persahabatannya adalah Abu Bakar. Ya, beliau tahu bahwa ini adalah ucapan perpisahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kuntu muttakhidan khalilan latakhadtu Abu Bakar khalilan. Kalau aku diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seseorang sebagai kekasih, maka aku akan jadikan Abu Bakar Siddiq sebagai kekasihku. Walakin ukhuwatul Islam, akan tetapi persaudaraan Islam itu lebih baik. La tubqayanna fil masjidi khawjat au khawhatun illa khawhatu Abi Bakar. Dan janganlah, ya, tersisa di masjid ini satu pintu pun kecuali pintunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar Siddiq adalah seseorang yang mengetahui betul bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan isyarat seperti itu, dia tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam akan segera meninggalkan mereka. Kemudian bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, wafatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi alaihi salatu wasallam wafat, lagi-lagi kita melihat bagaimana sikap kepemimpinan yang ada pada diri Abu Bakar Siddiq. Bahkan Umar pun ketika itu sangat tergoncang. Ya, sangat tergoncang, berbeda dengan Abu Bakar yang demikian dewasa, ya dalam menghadapi wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar langsung berdiri mengatakan, "Inna rijalan minal munafiqin yas'umuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tuwfiya." Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka mengira bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Lihat. Padahal Rasul benar-benar meninggal dunia. Enggak bisa menahan emosi yang mengatakan bahwa Rasul wafat itu menurut Umar adalah orang-orang munafik. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamat. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam belumlah meninggal dunia, walakinnahu dhahaba ila rabbihim kama dhahaba Musa ibnu Imran. Akan tetapi dia sedang menemui Rabb-nya sebagaimana Musa menemui Rabb-nya untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad ghaba an qaumihi 40 lailah. Dulu Musa pernah pergi meninggalkan kaumnya selama 40 malam. Tsumma raja'a ilaihim ba'da an qila qad mat. Kemudian kembali kepada kaumnya setelah dikira dia telah meninggal dunia. Ya, jadi Umar tidak bisa menerima kenyataan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Ya, ini seperti kepergiannya Musa meninggalkan kaumnya untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wallahi, kata Umar, la yarji'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama raja'a Musa. Wallahi, demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kembali sebagaimana kembalinya Musa kepada kaumnya. Kemudian kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Fala yaqta'anna aydi rijalin wa arjulahum za'amu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam mat." Aku akan potong tangan-tangan dan kaki-kaki orang yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Demikian goncang Umar radhiyallahu anhu, tidak bisa menguasai diri beliau. Wa aqbala Abu Bakar hatta nazala ala babil masjid hina balaghul khabar. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq sampai beliau di depan pintu masjid setelah sampai padanya khabar tersebut. Wa Umaru yukallimun nas. Umar tetap saja berkata hal yang demikian di hadapan manusia. Falam yaltafit ila syai'in hatta dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Aisyah. Maka Abu Bakar tidak menggubris apa yang sedang dilakukan Umar. Ia datang dengan tenang masuk ke dalam rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musajjan fi nahiyatil bait. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tertutup di salah satu sudut rumah. Alaihi burdatun hibaratun, yang ditutup dengan selembar kain. Fa aqbala hatta kasyafa an wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala thumma aqbala alaihi faqabbalahu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendekati jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menciumnya. Tsumma qala bi abi anta wa ummi. Ya. Demi ibu, ya, bi abi anta wa ummi, ya. Bapak dan ibuku sebagai tebusan bagi engkau wahai Rasulullah. Amal mautatu allati kataballahu alaika faqad duktaha. Adapun kematian yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, maka dia telah menimpa dirimu. Tsumma lan tusibaka ba'daha mautatun abadan. Maka setelah ini engkau tidak akan lagi merasakan kematian selama-lamanya. Tsumma raddal burda ala wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma kharaja wa Umar yukallimun nas. Kemudian beliau pun kembali menutup jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Umar tetap berbicara kepada manusia. Maka kemudian kata Abu Bakar ketika keluar di hadapan manusia, beliau mengatakan, ayuhan nas, innahu man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat. Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah fa inna allaha hayyun la yamut. Maka barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah akan senantiasa hidup dan tidak akan meninggal. Tsumma tala hadhil ayah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'au qutil in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi fala yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu asyakirin. Kata Abu Bakar, Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelum beliau beberapa orang rasul. Maka apabila dia wafat atau dia terbunuh, apakah kalian akan kembali murtad? Maka barang siapa yang kembali murtad, dia tidak akan dapat mendatangkan kemudaratan kepada Allah sedikit pun, dan Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Barulah tersadar Umar seakan-akan ini kali pertama dia mendengar turunnya ayat tersebut. Lihat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana karakternya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar saja ya tidak bisa menyembunyikan kegoncangannya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq dengan tenangnya menghadapi wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa isyarat tentang keabsahan kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Insyaallah pekan depan kita akan ya kisahkan bagaimana pembaiatan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai khilafah dan apa yang dilakukan oleh beliau segera setelah dilantik menjadi khalifatul Rasul alaihi salatu wasallam. Kita cukupkan dulu sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.